Jadi setelah saya melihat video itu, yang mengancam saat ini menurut saya itu adalah virus corona ini itu sendiri, karena kan memang virus ini kan terjadi secara global juga, di mana virus ini lebih mengarah kepada individu, bukan kepada kelompok atau golongan tertentu. Seperti yang kita tahu kan, corona ini pertama kali itu terjadi di Wuhan pada Desember lalu, dan juga mulai masuk ke Indonesia itu yang kasus 1, 2, dan 3 itu pada awal Maret. Nah, sedangkan untuk objek terancam itu menurut saya di sini adalah masyarakat itu sendiri, dan juga semua orang yang juga ikut merasakan pandemik ini sendiri, nggak cuma masyarakat tapi juga seperti pekerja, terus pemerintah juga, dan juga lainnya. Nah, negara secara tidak langsung juga menjadikan masyarakat sebagai pihak yang terancam menurut saya. Mengapa? Karena dikatakan kalau pemerintah itu memiliki national pride. Jadi seperti ada kesombongan-kesombongan tertentu bahwa masyarakat Indonesia itu pasti kebal dan lain sebagainya. Terus pemerintah juga menggampangkan seperti misalnya tenaga medis tidak memerlukan kesiapan dan lain-lainnya. Padahal corona ini sendiri saat itu sudah tersebar di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Dan juga menurut saya masyarakat juga menjadikan dirinya sendiri di posisi yang terancam. Mengapa? Karena ketika beberapa masyarakat diminta untuk melakukan self-quarantine atau karantina yang sendiri di rumah atau work from home, juga mereka masih tetap bergerombol dan menggampangkan virus corona ini sendiri, dan bahkan beberapa juga mereka merasa tidak perlu memakai masker keluar dan lain sebagainya, dan mereka benar-benar tidak menganggap virus ini tuh hal yang serius, padahal sebenarnya ini virus yang serius. Dan yang ingin dilindungi oleh negara ini jika menurut saya adalah masyarakat dan juga perekonomian dari negara Indonesia, terutama juga negara ingin melindungi masyarakat-masyarakat yang memang di kalangan bawah. Meskipun menurut saya ini bisa dibilang sudah sedikit terlambat, tapi kita bisa lihat pemerintah juga saat ini sudah menerapkan PSBB dan lain-lain. Lalu juga untuk perekonomian, negara berusaha untuk melindungi perekonomian, misalnya dengan pengusaha diminta untuk tetap menggaji pegawainya di saat mereka harus work from home. Nah, riset tentang ancaman seperti ini sudah pernah diangkat ke publik, tetapi hanya melalui peneliti-peneliti tertentu, bukan bagian militer, melainkan dokter atau pihak-pihak yang memang lebih paham tentang virus corona ini. Kemudian juga untuk deklarasi ancaman sendiri belum terlalu diangkat oleh pemerintah, karena pemerintah sendiri juga masih belum terlalu transparan tentang data pasien positif corona di Indonesia. Saat ini juga begitu banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan di PHK. Menurut video ini, masyarakat itu bisa diatur agar bisa bekerja di rumah dengan menerapkan pembukaan lapangan kerja industri 4.0. Mungkin sedikit banyak yang saya pahami itu benar memang bisa diubah ke lapangan kerja industri 4.0, cuman menurut saya tidak bisa semuanya diterapkan dipukul rata, karena ya masih minim pengetahuan juga dari masyarakat Indonesia gitu loh. Jadi kayak tidak semua masyarakat paham dengan, bahkan mungkin beberapa dari mereka tidak tahu apa itu industri 4.0. Dan juga untuk aspek hukum ketika corona ini berlangsung, menurut saya sejauh ini sudah cukup baik, meskipun PSBB barusan perlahan-lahan diterapkan di beberapa kota di Indonesia. Bahkan juga mereka, para polisi juga mulai menindak tegas bagi mereka yang bergerombol atau bahkan tidak mengenakan masker. Dan juga untuk misalnya untuk makan juga tidak boleh makan di tempat, harus dibawa pulang dan lain sebagainya. Jadi seperti benar kata seperti di video, terdapat hukum-hukum baru untuk era sekuritisasi ini.